Jawa Tengah Indonesia. Terutama kepada beliau Bapak Sakiful Hajat dan Bunda Sakiful Hajat yang sudah menyelenggarakan sebuah acara Bohong Doa Restu dan Pangestu dari Panjenengan untuk Tuti Pujiyanti, putri dari beliau Bapak Agus Triyono dan Bunda Sulastri, yang mana dari beliau mendapatkan seorang Arjuna Aditya Bayu Kusuma, putra dari beliau Bapak Karmaji dan Bunda Pati. Atas ridho Allah dan atas berkah dari Allah dijadikan mahligai rumah tangga yang bahagia, mahligai rumah tangga yang hakiki dan takkan pernah terpisahkan. Yang cakrawala hormatin untuk Bapak Kepala Desa beserta dengan perangkat-perangkat desa. Yang cakrawala hormatin kepada sesepuh bini sepuh Desa Karangmojo, Kecamatan Kawen, Kabupaten Blora, teman-teman pemuda yang tergabung dalam satu komunitas, yang tergabung dalam satu karang taruna, juga yang sangat cakrawala hormatin dari sektor jajaran keamanan yang bertugas Forkum Binjar Kecamatan Kawen, dari jajaran TNI, dari jajaran Polri, atas izin pentas yang sudah diberikan. Kami dari cakrawala di bawah naungan dari beliau Gus Bam yang datang dari kawasan Cokrowati, Kecamatan Tondanan, Kabupaten Blora, mengucapkan banyak sekali rasa terima kasih. Saudara, malam hari ini kerja bareng dengan DMS Audio Rental Sound System yang datang dari kawasan Kota Padi, Bumi Minatani, kerja bareng dengan Angge Pro, cakrawala The Best Jatuhnya Indonesia, didukung oleh sederetan artis-artis Tomja Jawa Tengah. Dan nanti ada dua bintang tamu yang datang dari kawasan Jawa Timur Indonesia. Saudaraku Karangmojo, salam awal jumpa. Oh, artisnya cakrawala The Best Jadul Indonesia. Agus Margareta Adi Suki Nana dan Nana Risa Cika. We'll be right back. Indonesia. Ooh. Margareta. Halo Mas. Halo. Oke. Ah, ini diucap salam dulu ya. Cakrawala, the best jadut Indonesia. Selalu ada di sisimu. semok lagi. Wow. Halo Mas Google. Halo Rita Jika. Lama tidak bertemu ya. Berapa bulan Rita? DMS Audio juga MG Pro panggil bareng-bareng ada Sinta Arsinta Cakrawala, the best jadut Indonesia. sudah spesial untuk Anda semuanya ada di sini. Bung MC, kita bisa bercakap-cakap dulu ya. Arsita-arsita. Iya. Ini betul asli kelahiran dari kawasan Kediri, Jawa Timur. Betul sekali, Kediri, Jawa Timur ya. Betul. Ini tadi live streaming di rumah juga ini ya. DFS Audio Rental juga FG Pro, selamat bertugas buat Anda. Monggo, silahkan. Karina, ya? Ini suaranya bagus loh Mbak Nganten loh. Panggil bareng-bareng Anies J.P. Cakrawala, the best jadul Indonesia. Manis sayuanmu begitu mesra tatapmu. aja loro. Aduh cepet. Nyanyian ya. Cakrawala the best jadut Indonesia. Gus Bam, matur suwun Gus Bam. Aku wis tau rasa keterenik ketangan, rasa kepun kasih kawaran, terima kasih untuk sang raja. Kumpu seluruh Karang Mojo, Rica, JK, Cakrawala, the best jadut Indonesia. Goyang asik semuanya, Pucu Loro. DMS Audio MPO. Oh, Tepuk tangan untuk Karang Mojo. Damai saya suka dengan perdamaian, saya cinta dengan perdamaian. Sebelum kita goyang kembali kawan. Thank you. kasih. Bapak Sugiba, Bapak Kapolsek yang terhormat terima tersebut. Bapak Sukabapak tersebut, Pak Lurah. Terima kasih. Cakrawala, the best jadut Indonesia. Gusbam, Pak tersebut Gusbam. Aku wis tahu rasa keterenek tanah, rasa kepun kasih kawaran, Roma. sebuah aja yang